Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Pagi hari ini kita kembali berkumpul bersilaturahmi secara virtual dalam program pembacaan kitab Kifayatul Akhyar. Kita selalu berharap dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pagi hari ini jadi ilmu yang bermanfaat. Dan juga kita tidak lupa bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita lanjutkan bacaan kita dari kitab Kifayatul Akhyar, masih membahas tentang syarat wajib haji gitu ya. Masih membahas tentang syarat syarat wajib haji pada bagian az-zad war-rahilah, bekal dan juga kendaraan. Bekal dan juga kendaraan, bahwa dia haruslah keluar dari kebutuhan dasar seseorang gitu ya. Nah, kemudian dalam kalimatnya Imam Taqiyuddin Al-Husni menyinggung tentang kebutuhan orang untuk menikah begitu. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawrayn amin ya rabbal alamin. Walau qadira ala mu'anil haji, sampai situ ya bacaan kita. Walau qadira ala mu'anil haji lakinnahu muhtajun ila nikahi li khawfil anati. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau qadira ala mu'anil haji, kalau seandainya ada orang yang mampu ala mu'anil haji untuk bekal haji. Jadi dia punya kebutuhan untuk haji, tiket punya, bekal pun ada. Waalaikumsalam Pak Iwan. Lakinnahu muhtajun ila nikah, akan tetapi dia adalah orang yang butuh untuk menikah. Li khaufil anati wa huwa zina, karena khawatir akan anah, anah perzinahan gitu ya. Lakinnahu muhtajun ila nikah. Kalau nikahnya karena khawatir perzinahan, berarti nikah bagi dia ini levelnya sudah kewajiban. Jadi nikah itu kan hukumnya, tergantung seberapa atau tergantung keadaan si laki-laki. Kadang nikah itu bisa jadi sunnah, kadang bisa jadi wajib, kadang bisa jadi makruh, kadang bisa jadi haram. Kalau dia punya nafkah dan juga dia sehat jasmaninya, artinya bisa untuk menggauli dan melahirkan keturunan, maka nikah itu hukumnya sunnah. Nah, nikah yang sunnah itu levelnya bisa jadi naik jadi kewajiban kalau dia adalah orang yang sangat mungkin sangat mungkin terjatuh pada perzinahan. Entah karena duit yang banyak, akses yang terbuka, atau pergaulan yang bebas, itu terbuka sekali untuk perzinahan. Sedangkan nafsunya tinggi, kan begitu. Satu-satunya jalan untuk meredam nafsunya adalah menikah. Maka nikah hukum jadi wajib. Jadi yang disebutin dalam hal ini adalah, kalau memang dia butuh nikah, dan nikah bagi dia itu sudah sampai level kewajiban. Karena li khaufil anah wa huwa zina. Maka kalau ada orang pengen nikah, tapi dia nggak khawatir akan zina. Kan semua orang juga pengen nikah. Cuman kan kemungkinan dia jatuh kepada perzinahan itu kan jauh. Wah, maka nikah belum jadi wajib tuh. Jadi nikah yang jadi wajib tuh adalah nikah yang tentu dia sehat jasmani, uangnya ada, kemudian dia punya kemungkinan yang sangat terbuka untuk jatuh pada perzinahan. Kayak model artis-artis kan gitu, model apa namanya pesohor kan, duit punya, yang ngawasin kagak ada yang ngawasin, pergaulan bebas, akses untuk masuk hotel tertentu, bahkan masuk kos-kosan, kan nggak ada yang jagain, aksesnya terbuka kan ya. Nah itu yang dimaksud dengan khaufil ana. Tapi kalau pengurus masjid, mahasiswa, ya dia pengen nikah, cuman apakah dikhawatirkan perzinahan bagi dia? Kan enggak, orang kerjaan tiap hari nyapu masjid, dimerbot kan gitu. Kerjaan tiap hari ngumpulin paper, kemudian meriksa mading kan itu mahasiswa. Jadi yang dimaksud di sini adalah nikah yang hukumnya sudah wajib. Kalau ada orang punya bekal haji, tiket berangkat pulang mampu, bekalnya ada, dan dia butuh untuk nikah li khaufil anati wa huwa ziyah, karena dia takut kepada perzinahan, fasarfuhu ila nikahi ahammu, maka itu mu'anul haji, ongkosnya bekal haji itu sorfuhu dialihkan ila nikahi, kepada nikah ahammu, itu lebih penting. Maksudnya lebih penting tuh duit pakai buat nikah aja. Kenapa? Karena nikah bagi dia hukumnya sudah wajib. Gitu. Min sorfihi ilal haji, ahammu lebih penting dialihkan kepada nikah, min sorfihi ilal haji, daripada dialihkan kepada ibadah haji. Lianna hajatan nikahi, karena kebutuhan nikah, najizatun, itu telah najis. Najis tuh tebrek, itu udah ada di depan mata. Najis itu apa kalau bahasa Indonesianya itu? Ya ada depan mata itu. Sudah terjadi. Wal haju ala tarakhi, sedangkan kebutuhan untuk haji ala tarakhi boleh ditunda. Tarakhi itu artinya ditunda, gitu. Boleh ditunda. Wa in lam yakhaf. Nah, kalau dia tidak khawatir kepada perzinahan. Wa in lam yakhafil anah. Wa in lam yakhafil anata, dan kalau dia tidak khawatir terhadap urgen, najizah itu urgen, itu sudah sangat genting, sedangkan haji boleh ditunda. Bahkan dalam mazhab Syafi'i itu kewajiban haji itu kewajiban ala tarakhi, sedangkan kewajiban nikah itu enggak boleh ditunda lagi. Kenapa? Kalau ditunda sehari ya jadi bisa main kemana-mana tuh kan gitu. Kan ya namanya najizah tuh, udah ketika itu udah datang. Wa in lam yakhafil anata, dan kalau dia tidak khawatir terhadap zina, ini orang yang pengen nikah cuman masih terjaga lingkungannya, mentalnya masih baik, keuangannya juga pas-pasan, akses untuk kepada perzinahan pun tertutup atau bahkan nggak ada sama sekali. Yang namanya pengen mah semua pengen nikah begitu, tapi akses terhadap perzinahan tuh minim, nggak ada bahkan begitu. Wa in lam yakhafil anah, kalau dia tidak khawatir terhadap perzinahan dan dia punya ongkos buat bekal haji, fatakdimul haji afdal, maka mendahulukan ibadah haji afdal. Wa illa, tapi kalau enggak begitu ya, artinya kalau emang tetap khawatir begitu, fan nikahu afdal, nikah adalah utama gitu kan. Sederhananya, alaikumsalam warahmatullah, sederhananya kan orang Indonesia punya porsi haji itu harus punya 25 juta. Jadi untuk dapat satu porsi haji itu harus punya 25 juta. Saya nggak tahu itu di daerah lain, tapi kalau di Jakarta kayaknya umumnya semuanya 25 juta. 25 juta itu punya dapat porsi haji. Nanti kan ketika tahunnya datang dia berangkat harus dilengkapin sampai kira-kira 30 sampai 32 kan, 32 juta. Dia punya nih 25 juta gitu. Satu sisi dia mau berangkat, mau daftar haji, tapi di satu sisi gua kan mau nikah dan khawatir kan gitu. Aksesnya terbuka, pergaulan bebas, enggak ada yang jagain kan begitu. Jalan ke perzinahan tuh sangat terbuka. Maka 25 juta tuh mending buat nikah dah gitu. Karena emang dia adalah orang yang sangat dikhawatirkan perzinahan. Tapi kalau dia punya 25 juta, dia pengen nikah ya, semua orang pengen nikah. Tapi tidak ada kekhawatiran kalau gua enggak nikah ntar gua zina nih. Enggak. Nah, itu. Makanya saya termasuk orang yang mengkritik beberapa pasangan muda yang belum jadi gitu. Apa maksain nikah khawatir perzinahan, padahal dia adalah orang yang sangat tidak dikhawatirkan berzina. ya walaupun bagus-bagus saja gitu, cuman alasannya tuh alasannya dikhawatirkan berzina tuh nggak ada, karena dia bukan orang yang dikhawatirkan berzina. Kalau dia bukan orang yang dikhawatirkan bisa berzina, lingkungannya cakep, kegiatannya juga sibuk, maksudnya dia punya kegiatan yang bikin dia sibuk dan terus-terusnya begitu, maka 25 juta tuh daftarin buat haji itu afdol. Wa illa, tapi kalau tidak, artinya memang dia adalah orang yang khawatir berzina, fannikahu afdal, maka nikah lebih utama. Wa minha, dan diantaranya juga yang termasuk syarat wajib haji tadi itu ya, azad war rahilah. Azad war rahilah itu adalah haruslah bekal tiket yang mana dia keluar daripada kecukupan. Jadi cukupin dulu dia punya kebutuhan nafkah buat dia dan orang tanggungnya, sampai kemudian lebihnya baru boleh buat haji. Nah, salah satu kelebihannya itu adalah kelebihan daripada mu'annun nikah, lebih daripada biaya nikah. Wa min hadat juga termasuk syarat wajib haji takhliyatut tariqi, amannya jalan. Wa ma'nahu, dan takhliyah itu artinya kosong. Tariq itu jalan, jadi jalannya kosong. Maksudnya jalannya itu kosong, enggak ada begal, enggak ada macam-macam gitu. Wa ma'nahu, dan maknanya takhliyatut tariq ay yakuna aminan, yaitu jalannya aman fi salasati asya, dalam tiga perkara, fin nafsi wal budhi wal mali. Fin nafsi, bagi dirinya, wal budhi, al budhi itu artinya apa? Al budhi itu kan artinya kemaluan. Kemaluan perempuan gitu. Kan nikah itu kan akhdun yatadhamman tahliyatil budhi, kan gitu. Akad yang di dalamnya mengandung penghalalan terhadap kemaluan perempuan. Jadi maksudnya aman tuh bagi dirinya aman, bagi keluarga yang ditinggalin tuh, atau keluarga kalau dia bawa gitu, itu juga aman, wal mali, dan juga hartanya. Wa sawa'un qallal mal wa kasur, baik itu hartanya sedikit atau banyak. Li husulid darari alaihi, karena sebab ada kedororan, aduh, kemudaratan atau bahaya bagi dirinya. Fi dzalika, dalam hal ini, sawa'un kana al-khawfu alaihi min muslimin, baik itu ketakutan akan tidak amannya jalan itu, min muslimin, daripada kalangan orang muslim. Jadi orang muslim sendiri yang begal jalan gitu. Orang muslim sendiri jalannya aman, dia adalah orang yang aman. Ini kalau gue tinggal, bini gue bakal diinin orang lain apa enggak? Itu juga sama tuh. Emang kenapa? Bini gue kan dari kemarin dicecer mulu tuh sama fulan bin fulan gitu. Takutnya kalau gue enggak ada, gue pergi haji lama-lama, bini gue akhirnya gini, ah gitu. Jalannya enggak aman. Atau khawatir terhadap hartanya, ini jalan sini ini macam-macam. Baik hati sedikit atau banyak, begitu. Baik itu khawatirannya terhadap keluarga, terhadap orang muslim sendiri, au kufarin, atau orang kafir. Falau kana fi tariqihi bahrun, kalau seandainya jalan menuju Mekah itu ada bahrun, ada lautan, la ma'dila anhu, dan tidak ada jalan selain itu, cuman bahar doang yang nyampein kita ke, ya kayak dulu kan, orang ke Mekah itu nyampenya lewat kapal laut doang, enggak ada, belum ada pesawat. La ma'dila anhu, dan tidak ada jalan lain selain laut tersebut, fa in ghalaba al-halaku, kalau memang sangat mungkin akan bahaya di laut itu, ya karena pesawat kapalnya jelek, atau cerita orang-orang kalau udah laut lewat 2 kilo, 25 mil aja, udah bahaya, kan gitu. Udah enggak bakal pulang lagi. Itu ceritanya gitu. Fa in ghalaba al-halaku li khususiyati dhalika, kalau memang sangat mungkin terjadi bahaya, al-halaku li khususiyati, karena khususnya dzalikal bahr, karena sebab laut tersebut, aw li hayjanil amwaji, atau karena tingginya ombak, fala yajibul hajju, maka tidak wajib haji. Syarat wajib haji itu enggak ada. Kenapa? Syarat yang keenam, takhliyatut tariq, jalannya aman. Dan jalan untuk menuju Mekah bagi dia cuman laut doang. Nah, di laut ini terkenal nih. Lautnya tuh kayak laut apa? Dulu ada cerita segitiga Bermuda. Jadi orang lewat situ udah pasti hilang misalnya gitu. Atau karena lihayajanil amwat, tingginya ombak, maghfala yajibul haju, maka tidak ada kewajiban haji. Wa in ghalabatis salamatu wajab, wa in ghalabatis salamatu wajab. Tapi kalau keselamatannya lebih tinggi, apa sih kalau bahasanya, tingkat bahayanya lebih tinggi karena sebab ombak yang tinggi, atau karena emang sifat lautnya ini berbahaya nih cerita orang, atau mungkin ada monster laut dan monster laut, nggak wajib haji. Fa in ghalabatis salamatu, tapi kalau tingkat keselamatannya lebih banyak, lebih tinggi, wajib, maka wajib, tetap wajib haji. Sebagaimana kapal besar itu kan tingkat keselamatannya tinggi, resiko. Wa in istawa, ya, tapi kalau sama nih, jadi tingkat keselamatan dengan resikonya hampir mirip, sama 50-50, datanya bilang selama ada perjalanan di laut ini 3000 perjalanan, 15.500 selamat, 1.500 hilang. Wah, itu kan tingkat resiko celaka sama tingkat keselamatan jadi 50-50. Fa khilafun, maka ada perdebatan. Ini istawa, ya, kalau resiko bahaya dengan tingkat keselamatannya sama, fa khilafun, maka jadi perdebatan. Al ashahu fi ziyadati raudah, menurut pendapat yang paling sahih dalam kitab Ziyadatul Raudah, dalam kitabnya Raudhatul Talibin Imam Nawawi wa Syarhil Muhadzabi dan dalam Syarah Al-Muhadzab, adamul wujubi, tidak ada kewajiban haji, bal yahrum, bahkan haram, karena tingkat keselamatannya tidak lebih tinggi dibanding resikonya. Dan ini kan selalu merujuk kepada maqasid syariah, bahwa maqasid syariah itu yang pertama ternyata bukan hifdzuddin, bukan menjaga agama, tapi maqasid syariah yang pertama itu menjaga jiwa gitu. Karena selalu dikedepankan keselamatan jiwa daripada berdirinya syariat itu sendiri, kan begitu. Kan ya? Orang kalau wudu tapi tempat airnya ada bahaya, maka enggak usah wudu tuh. Tayamum. Gitu. Jadi ternyata maqasid syariah kalau urutan pertama kan sering dibilang hifdzuddin, menjaga agama, tapi ternyata pada prakteknya ulama itu sering menomor satukan hifdzun nafs, menjaga jiwa, karena tidak mungkin agamanya berdiri kalau jiwanya juga enggak selamat, maka jiwanya yang harus diselamatkan begitu. suaranya ininya bagus ya, Bip, suaranya, gambarnya bagus, mudah-mudahan. Kalau memang ini tolong kabari. Wa'alam annahu kama yushtaratu li wujubil hazzi azzadu, sebab ketahuilah wahai saudaraku, sebagaimana yushtaratu diwajibkan li wujubil haji azzadu, disyaratkan adanya bekal untuk wajib haji, yushtaratu wujudul ma, disyaratkan juga adanya air, fil mawadi, di tempat-tempat, allati ittaradatil adatu biwujudiha fiha, gitu. Ittaradat al-adah, ittaradat al-adatu artinya tempat yang orang sering lewat situ, biwujudihi, dan keberadaannya, apa namanya, keberadaan air di dalam itu harus selalu ada. Jadi adanya air di tempat-tempat yang mana biasa dijadikan jalan lewat bagi orang haji, biwujudihi fiha, dan itu memang biasa ada air di jalan tersebut. Falau kana sanata jadbin, kalau seandainya itu sedang dalam keadaan sanata jadbin, masa paceklik, kekeringan, wa khala ba'du tilkal manazili minal ma'i, dan audah. Di sini ada Pak Jagat. Ada apa beda enggak? Pak Iwan, wal yushtaratu wujudul ma'i, disyaratkan juga adanya air, fil mawadi illati ittarabatil 'adah. Gitu. Di tempat-tempat yang memang biasa ada air, di mana ya orang lewat situ, maka biasanya orang-orang itu jualan, entah itu jualan atau naruh air, kan begitu. Nah, kalau kayak kita warung lah gitu, warung yang nyediain air. Ittaradatil adatu, sesuatu yang biasa. Emang di situ mah ada warung, di situ mah ada orang naruh air gitu. adah, iya, ittaradatil adah, kirain beda. Ittaradatil adatu biwujudihi fiha, yang biasa sudah normal biwujudihi adanya air fiha di jalan-jalan tersebut gitu. Kalau jadi syaratnya bukan cuma bekal, tapi sepanjang jalan tuh ada air yang bisa buat minum. Kalau kanat sanatu jadbin, kalau seandainya kanat itu sanata apa sanatu ya, sanatan. Jadi khobar kana isun kananya mudmar. Kalau seandainya ke waktu itu adalah tahun kekeringan, wa khala ba'dul manazili, dan setiap ba'du tilkal manazili, tempat manazil itu bukan rumah tapi tempat istirahat itu kering daripada air, tilkat wa khala ba'du tilkal manazili minal ma'i, dan kering sebagian tempat sehingga itu kering daripada air, lam yajibil hajj, maka lam yajibil hajju, maka tidak wajib haji gitu. Jadi dapat kabar tuh ditelepon, air enggak ada. Atau enggak, dulu enggak telepon ya. Sekarang sih tinggal naik jam, cuman 9 jam. 9 jam tuh jatuhnya 6 jam, karena 3 jam tuh kepotong waktu ini, waktu apa namanya, waktu kita. 3 jam atau 4 jam ya, daripada Mekah ya. Jadi jatuhnya tuh 9 jam, hitungan Indonesia. Tapi pas kita nyampe, pokoknya waktu yang hilang gara-gara Mekah itu kurang daripada kita lebih cepat. Wah, ini udah mulai nih, udah mulai ada apa namanya koneksi jelek. Saya nggak tahu nih sekarang internet jam segini tuh jadi jelek, biasanya bagus tuh. Iya, rest area. Diketahui bahwa rest areanya malah nggak ada air. Ya udah, jadi nggak wajib haji tuh, nggak tunggal seterusnya jalan. Wa minha, dan juga syarat wajib haji, imkanul masir, bisa punya waktu yang bisa mungkin dipakai buat jalan sampai ke Mekah, sampai ke Tanah Haram. Wa huwa ayyabqa minaz zamani inda wujudi zadi, wa ini penting nih. Yang namanya imkanul masir itu ayyabqa minaz zamani, masih ada waktu, masih ada masa, masih ada tenggang masa, inda wujudi zadi warrahil, ketika dia punya bekal dan juga kendaraan, mayum kinul masiru fihi, yang mana mungkin dalam waktu tersebut dia melakukan perjalanan ilal haji. Kan tadi yang namanya syarat wajib haji Islam, balik, berakal, merdeka, ada bekal dan kendaraan yang kemudian jalannya aman gitu. Ini lagi gonjang-ganjing, keadaan politik agak benar, agak bagus terus, sampai akhirnya benar-benar reda tuh tanggal 1 Zulhijjah misalnya. Misalnya tanggal 1 Zulhijjah. Atau katakanlah mepet tanggal 5 Zulhijjah baru benar-benar aman. Bekalnya dia udah punya, kendaraan udah ada, kemudian apalagi? Masir, bukan syair. Sair, bukan masir. Gitu. Kendaraannya sudah ada, kemudian jalannya aman, wukuf. Nah, 4 hari ini apakah waktu yang cukup untuk melakukan perjalanan sampai Tanah Haram, itu namanya imkanul masir. Imkanul masir. Jadi ayyabqa minaz zamani inda wujudi zadi warrahilah, ada zaman, ada waktu, ada masa ketika adanya bekal dan kendaraan, mayumkinu sayru, yang mana dia mungkin melakukan perjalanan fihi di waktu tersebut ilal haji, sampai ke Tanah Haram. Wal muradu bisayri, dan yang dimaksud dengan perjalanan, yaitu wal muradu, dan yang dimaksud adalah asyirul mahud, perjalanan normal. Jalan normal itu ya jalan biasa, enggak cepat-cepat amat, enggak lambat-lambat banget. Kalau kita normalnya tuh ya 9 jam tuh termasuk cepat, karena 9 jam tuh Saudi Airlines langsung ke Jeddah, atau langsung ke Jeddah. Artinya kan kalau kita pakai perjalanan yang normal ya, yang normal tuh yang kagak murah-murah banget, itu biasanya transitnya entah di Dubai, entah di Malaysia. Itu makan waktu katakanlah nambah 4 jam lagi, nambah 4 jam lagi. Berarti 10 jam lah kira-kira begitu, normal itu ya. Jadi 10 jam nyampe Jeddah, Jeddah ke Makkah itu Tanah Haram bisa 3 jam. Lumayan jauh tuh, dari Jeddah ke Saudi ke Mekah itu bisa sampai 2-3 jam lah. Katakanlah 12 jam. Ini iya, naik Emirates tuh biasanya transit dulu tuh. Jadi kita punya udah bekal, udah ada tiket, udah ada, udah tanggal berapa? Tanggal 7. besok tanggal 9 udah wukuf, tanggal 7 bisa gak nih kita melah? Mungkin gak waktunya gitu. Mungkin kalau naik apa? Naik Saudi Airlines langsung ada pesawat, ada. Aduh. Tapi kalau naik Emirates, wah mampir dulu nih. Kira-kira dihitungin bisa gak tanggal 9 subuh kita udah di Mekah, tinggal jalan ke Arafah gitu. Kalau emang gak mungkin, ya berarti gak wajib haji. Gak bisa. Tiket mah ada, cuman transitnya di India. India transitnya 2 hari. Suruh nonton Bollywood dulu 2 hari di sana. Transit kan ada dari tiket yang transit sampai sehari lebih loh. Saya punya teman tuh di mana waktu itu transitnya di Oman tuh, di Oman transitnya lumayan sehari lebih. Ngapain coba transit di Oman? Kampung bukan kampung kita gitu. Tujuan juga bukan tujuan kita. Azairul ma'hud wa in qadira illa annahu yahtaju ila qad wa in qadira, kalau seandainya dia, wa in qadir kalau seandainya mampu, illa akan tetapi annahu yahtaju ila qad imarhalataini fi ba'dil ayyam, kalau seandainya dia mampu tapi dia membutuhkan ila qad imarhalataini, untuk membagi marhala, kan dua marhalah kan, dan maksudnya dua marhala itu dua perjalanan. Kalau dalam mazhab Syafi'i kan perjalanan safar itu dua marhalah. Dua marhalah itu 89 km. Kalau seandainya dia mampu, hanya saja dia membutuhkan untuk membagi marhalah tersebut fi ba'dil ayyam, banyak hari, artinya bukan cuma enggak bisa sehari gitu. Lam yalzamul hajju, maka dia tidak wajib haji li wujudid darar, karena ada bahaya. Kalau makin lama perjalanan takutnya bekalnya habis atau apapun lah. Jadi karena dia harus membutuhkan memotong perjalanan itu sampai beberapa hari begitu. Well, mudah-mudahan bisa. Jadi yumkinul masir atau imkanul sair adalah waktu yang mungkin. Kayak pejabat kan gitu. Pejabat itu kan biasanya hajinya haji ifrad kan ya. Haji ifrad dia datang, kayak dulu Pak Jokowi kalau nggak salah ya datang tanggal 7. Bisa gak? Bisa kalau pejabat mah naik pesawat eksekutif langsung turun di Jeddah, kan begitu. Dari Jeddah 2 jam nah masuk ke Arafah, hitung perjalanan kira-kira berangkat jam tanggal 7, jam 7 pagi misalnya. Itu kan siang, jam 2 waktu Mekah udah nyampe, belum tanggal 9 kan gitu, belum tanggal 9. Kan biasanya begitu kan pejabat-pejabat atau yang biasanya tuh haji furoda kalau bahasa kita kan gitu. Furoda tuh kuota khusus. Jadi berangkatnya belakangan, pulang duluan. Rada kagak enak sih sebenarnya. Karena waktu itikafnya sempit, waktu jalan-jalannya enggak ada, waktu intim ibadahnya tuh kurang kan gitu. Ya cuman kan kebutuhan orang begitu ya. Ada orang yang maunya reguler padahal dia mampu tuh beli 200-300 juta buat apa namanya furoda, tapi dia maunya reguler, entah karena dia mau ngerasain kayak orang-orang atau mau lebih lama. Kan reguler 40 hari, kalau gelombang pertama nyampe Madinah dulu, di Madinah kan sampai 10-11 hari baru dari situ ke Mekah. Nah di Mekah lah sampai sisanya 30 hari. Itu nunggu jadwal pulang tuh kan orang bisa jalan-jalan beli emas macam-macam. Yang jeleknya sih itu makin lama duit makin habis di sono. Bawaannya mau belanja mulu gitu. Nah, itu jeleknya. Nah, jadi tapi positifnya orang yang ngambil manfaat itu buat itikaf. Jadi banyaklah kita punya cerita orang tua kita tuh kalau ke Mekah kerjanya tiap hari apa? Di masjid doang, di Masjidil Haram doang. Nggak pernah ke hotel, habis gue di hotel bingung mau ngapain kan itu dengan gue di muka hari-hari itu di apa namanya di Masjidil Haram, sampai kain ihram kagak ganti-ganti. Kain ihram sampai kagak ganti-ganti di muka apa di Masjidil Haram terus. Wallahu a'lam. Wa arkanul haji khamsatun, dan rukun haji itu ada 5. Insyaallah rukun haji kita sampaikan pada besok hari hari Jumat insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri, dan juga saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, dan saya mohon koreksi bagi para dewan guru, bagi para asatid, bagi para kiai, tokoh masyarakat ajengan, jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan atau penerjemahan atau juga penjelasan, saya mohon koreksi, termasuk juga dari teman-teman sarjana muslim, koreksinya bisa melalui kolom komentar, bisa melalui WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram pribadi kami. Halanallahu ayyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.